tidak menolak sesuatu dari Al-Quran atau Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan qiyas atau analogi, bagi Anda tidak masuk akal, kemudian Anda menolaknya, no. Perasaan apalagi, karena perintahnya berat bagi Anda, karena larangannya masih Anda terobos, akhirnya Anda menolak firman dan sabda, no. Kasyaf atau iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, dari penyingkapan itu terbukti bahwasanya ada perintah yang kemudian bisa Anda tinggalkan, ada larangan yang tidak apa-apa Anda lakukan karena disikapkan untuk Anda satu perkara yang gaib, dari syekh, tuan guru, habib, hingga kemudian tidak mengapa meninggalkan satu perintah, tidak mengapa kemudian melanggar satu larangan. Kenapa? Karena kasyf, disingkapkan untuknya perkara gaib yang kemudian yakni tidak selaras dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad. No. Ucapan seorang syekh apalagi, siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, jika perkataannya menyelisih firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang sahih, harus diingkari. Ataupun pendapat imam-imam, siapapun mereka dan yang lainnya. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Berserah diri atau taslim, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan batin. Tidak menolak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Nabi Muhammad yang sahih dengan alasan apapun, dengan cara penolakan apapun. Tunduk patuh, itulah seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikut beberapa ayat yang menjadi semboyan untuk orang-orang yang beriman akan tunduknya mereka, patuhnya mereka, berserah dirinya mereka kepada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya adalah, "Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad SAW, hakim, penentu, pemutus urusan dalam perkara yang mereka perselisihkan." Di antara jalil, tingginya derajat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Bukan saja menjadikan Nabi Muhammad hakim, tapi mereka tidak keberatan dengan keputusan tersebut. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya lapang dada. Bukan yakni menjadikan Nabi Muhammad hakim, menerima keputusan Nabi Muhammad tapi masih dongkol. Enggak. Harus kemudian berlapang dada akan keputusan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu firman atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini juga semboyan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Yang artinya adalah, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya agar rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. bukan kami mendengar, kami pikir-pikir dulu. Bukan kami mendengar, kami timbang-timbang dulu. Bukan kami mendengar, kalau cocok dengan hawa nafsu kami, kami ikut. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsu kami, ya ntar dulu. Bukan begitu. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Inilah semboyan seorang mukmin. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingin mendapatkan keberuntungan, milikilah sifat tunduk dan patuh. Milikilah sifat berserah diri akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab 36. Ini juga di antara yakni prinsip atau bisa dikatakan semboyan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya adalah, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, perintah ataupun larangan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Artinya, enggak punya pilihan kecuali taat akan perintah. Tidak punya pilihan kecuali meninggalkan larangan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, perintah dilanggar, larangan diterobos, perintah ditinggalkan, larangan diterobos. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Apalagi yang tidak pernah dicontohkan, dibikin-bikin. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, dan berikut perkataan beliau ini dicetak tebal, di antara bukti bahwasanya ini perkara yang penting yang ingin beliau sampaikan, hafizahullah ta'ala. Salafus salih, tiga generasi pertama terbaik umat ini, atau kemudian jika ini anda kerucutkan adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dan Rasulullah itu sendiri. Salafus salih adalah orang yang paling sempurna akalnya, pengetahuannya, dan pemahamannya. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini. Ada perintah mereka langsung lakukan, enggak banyak tanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah memerintahkan begini? Mengapa dilarang dari perbuatan ini? Ada larangan langsung tinggalkan. Nabi Muhammad tinggalkan, kami tinggalkan. Alasannya apa? Enggak tahu. Enggak banyak tanya mereka, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mengapa Allah takdirkan begini? Enggak. Ada nikmat yang mereka syukuri, ada musibah yang mereka sabar, tidak mempertanyakan. Kenapa Allah berbuat begini? Apalagi mempertanyakan perbuatan Allah. Allah tidak ditanya, Allah melakukan apa? Kita harusnya ditanya, kita sudah melakukan atau belum? Ada perintah yang masih kita tinggalkan? Ada larangan yang masih kita terobos? Bukan kita yang mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kita sudah begini begitu belum? Ada perintahnya loh ini. Ada larangannya loh ini. Mengapa, bagaimana sifat Allah? Berbicara sifat Allah. Bagaimananya sifat Allah? Anda membicarakan Allahnya. Nabi Muhammad saja ketika face to face tidak melihat Allah. Lalu siapa Anda? Tapi kita harus beriman. Imani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah mengandung sifatnya. Maka kita mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Hadis, kita tetapkan yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, kita nafikan yang Allah dan Rasul-Nya nafikan. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan penetapannya, yang tidak disebutkan penafiannya, kita tawakuf, kita no comment, kita diam berkaitan dengan makna tersebut, berkaitan dengan lafaz tersebut. Tapi jika ingin ditanyakan berkaitan dengan rinciannya, maka jika yang dimaksudkan dengan lafaz itu sebuah kesempurnaan, Allah sangat berhak untuk memilikinya. Tapi yang dimaksudkan dengannya, jika yang dimaksudkan dengannya adalah sebuah pelecehan, ketika disebutkan satu nama Allah yang tidak disebutkan di firman dan sabta penetapan dan penafiannya, maka kemudian Allah sangat jauh suci dari semua yang kemudian kita tetapkan, dan itu adalah sebuah aib atau kelemahan. No, Allah jauh dari itu semuanya. Tidak pernah seorang salaf bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena mereka adalah orang beriman dan sempurna ilmunya. Mereka tunduk, taslim, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah, dan mereka menahan diri dari apa-apa yang dilarang. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya, sempurna pemahamannya, sempurna taslimnya, tunduk patuhnya, berserah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah segera mereka lakukan, larangan segera mereka menjauhkan diri darinya. Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alayna taslim. Allah lah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah. Berikut poin kita yang ketiga ini. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus seorang rasul. Kemudian rasul kewajibannya menyampaikan risalah, sudah Nabi lakukan. Sekarang kewajiban kita tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dengan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan risalahnya, Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah, kita tunduk akan risalah tersebut. Salafus Salih memberikan kedudukan dan peran yang benar bagi akal. Salafus Salih memberikan kedudukan dan peran yang benar bagi akal. Bagaimana itu? Mereka mengatakan, dalil dari nas yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Akal Allah yang ciptakan, syariat Allah yang syariatkan. Masa kemudian berbenturan? Ya enggak dong. Akal Allah yang ciptakan, syariat Allah yang bikin, ya pasti selaras. Selama akalnya sehat. Berkaitan dengan sebagian firman atau sabda yang mungkin zahirnya seperti bertentangan, tinggal cara kita memahami. Itulah gunanya belajar. Berkata Imam Ibn Khuzaimah kepada murid-muridnya tentunya, jika kalian mendapatkan ayat dan ayat, ayat dan hadis, ayat hadis dan hadis yang zahirnya bertentangan, bawa kepada saya. Saya akan terangkan kepada kalian bagaimana cara menggabungnya. Tinggal belajar, karena enggak akan bertentangan. Dalil dari nas yang sahih, firman dan sabda yang sahih, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Selama Anda sehat, maka selaras pasti dengan syariat. Sebab akal tidak mendapatkan bimbingan dengan sendirinya, tetapi ia mengikuti syariat. Betul. Sering kita contohkan satu contoh. Sampai tata cara doa pun dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada, terkadang telapak tangan bagian dalam tentunya menghadap wajah atau terkadang menghadap langit. Kalau bukan karena Nabi Muhammad yang ajarkan, kita nggak tahu caranya kayak gitu. Nabi Muhammad yang ajarkan. Kata beliau, sebab akal tidak mendapatkan bimbingan dengan sendirinya, tetapi ia mengikuti syariat. Bagaimana syariat menentukan? Itulah akal yang mengikuti. Seandainya ia mendapat bimbingan dengan sendirinya, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengutus para rasul dan tidak pula menurunkan kitab-kitabnya. Ya enggak perlu. Untuk apa diutus para rasul? Untuk apa diturunkan kepada mereka kitab-kitab? Kita bisa nyembah Allah dengan cara kita kok. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Akal kita bisa membimbing sendiri. Jadi Rasul enggak usah diutus. Kenapa? Percuma lah, wong kita bisa kok. Rasul tidak usah diutus, kitab tidak perlu diturunkan. Kenapa? Karena akal kita bisa membimbing kita sendiri bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak bisa kalau bukan dengan syariat. Makanya kan perkara-perkara yang diada-adakan yang ada di masyarakat itu mesti mirip dengan syariat yang ada. Anda enggak akan bisa invent sebuah ibadah. Anda enggak akan bisa kemudian bikin murni dari Anda sebuah ibadah. No, Anda mesti niru. Anda mesti niru. Mesti ada yang Anda contoh. Mirip dia dengan zikir, mirip dia dengan salawat, mirip dia dengan salat, mirip dia dengan kemudian puasa, mirip semuanya. Kenapa? Karena harus ada contoh. Hingga kemudian akal bisa, apa itu Pit? Bisa berkreasi. Di custom dia jadinya. Lokate sepeda motor nih syariat. Wallahu alam bisawab. Kemudian, atas dasar inilah para salaf berpendapat, apabila dalil syariat bertentangan dengan akal, maka wajib mendahulukan dalil syariat daripada akal. Karena fungsi akal adalah membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh syariat. Sedang syariat tidak membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh akal. Ya, jadi akal yang harus tunduk. Bukan kemudian syariat yang harus ngikut akal, no. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa tidak mungkin diberikan syarat dalam membenarkan segala apa yang sahih. Syaratnya harus sesuai akal saya. Ha, enggak bisa itu. Firman ini benar, sabda Nabi Muhammad yang sahih ini benar kalau sesuai sama akal saya. Syaratnya itu harus sesuai sama akal kita. Ya enggak bisa. Ulun-ulang ya, ini poin penting. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa tidak mungkin diberikan syarat dalam membenarkan segala apa yang sahih. Udah benar firman Allah-nya. Udah benar sabda Nabi Muhammad-nya. Enggak perlu syarat akal kamu. Ini harusnya cetak tebel nih. Poin ini harusnya cetak tebel nih. Penerbit, ini cetak tebel nih. Ya. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengatakan saya tidak akan membenarkan apa yang dikabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akal saya bisa memahaminya. Enggak ada syarat itu. Anda faham dulu. Sesuai dengan akal Anda dulu, baru kemudian ayat itu benar, baru kemudian hadis Nabi Muhammad itu benar. Ya enggak bisa, ente yang harus ngikut. Selama akal Anda sehat, Anda akan ikut. Kalau enggak, akal Anda error berarti. Harus didefrak. Masih ada enggak istilah defrak? Masih ya. Anda masih defrak komputer enggak? Dulu Anda sering defrak. Udah enggak musim defrak-defrak ya. Udah pakai SSD soalnya. Ada gini pakai hard disk. Saya masih pakai hard disk itu. Oke. Pemirsa. Ini adalah kekufuran yang nyata darinya dan ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 124 Allah berfirman, "Wa idza ja'atuhum ayatun" qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, yang artinya adalah dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada para rasul Allah. Pengennya mereka memiliki kesempurnaan layaknya Nabi dan Rasul. Baru kemudian percaya. Baru kemudian beriman. Berarti kan kasarnya itu pengen kayak Nabi dulu, Pit. Pengen kayak Rasul dulu. Baru kemudian firman dia benarkan. Sabda Nabi Muhammad dia benarkan. Gak bisa. kita bukan orang pilihan layak yang para nabi dan rasul. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut rasul. Pahami posisi Anda. Pahami level Anda. Jangan kemudian ingin mensejajarkan diri dengan rasul hingga kemudian kalau sudah sejajar baru Anda benarkan firman, baru Anda benarkan sabda. Oh, salat aja masih bolong-bolong. Perintah ini, perintah itu masih ditinggalkan. Larangan ini, larangan itu masih dilakukan. Lalu Anda kemudian mengatakan, harus sesuai dengan akal saya dulu, baru saya terima. Subhanallah. Anda melakukan semua perintah ini saja. Anda meninggalkan semua larangan ini saja. Tidak bisa Anda mengatakan, ya Allah, saya siap jadi nabi. Enggak. Karena itu anugerah. Dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Kenabian dan kerasulan itu anugerah pemberian Allah. Allah yang pilih siapa yang layak jadi nabi dan rasul. Pilihan Allah untuk kita, kita jadi hamba. Pilihan untuk kita, kita jadi pengikut. Pahami posisi kita, pahami level kita di mana. Kita ini pengikut, ya ikut. Bukan membangkang, bukan ingin mensejajarkan diri dengan rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Pengikut kita ini. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Ya, bukan untuk kita, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, berikut adalah ancaman untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk menerima apa yang diberikan oleh Rasul, maka nanti akan disiksa dan menyesal. Pasti, yang namanya penyesalan di akhir. Di awal itu namanya pendaftaran. Penyesalan itu di akhir. Sekarang masih hidup, diberikan kepada kita akal sehat, tunduk, patuh, taslim. Berserah dirilah. Bukan otak-atik, bukan membangkang, bukan ntar dulu sampai sesuai dengan hawa nafsu saya, sampai sesuai dengan rasa saya. No. Anda akan menyesal nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dalam surah Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman, yang artinya adalah, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Telat. Udah masuk neraka baru ngomong kayak gini. Andai saja dulu kami mendengar. Andai saja dulu kami menggunakan akal sehat kami. Ya, Anda gak sehat dulu. Oh, pura-pura gak sehat. Bukan gila ya, pura-pura gak sehat. Sehat padahal. Tapi Anda kemudian menuhankan akal. Untuk apa Allah berikan kepada kita akal? Kalau bukan untuk menggunakannya. Betul, gunakan. Tapi ada ketundukan. Tapi ada kepatuhan. Gunakan dia untuk mentadaburi firman. Merenungi. Gunakan dia untuk mentafakuri firman dan sabda. Gunakan dia untuk memahami, bukan ngelawan. Kita pakai, kita gunakan. Tapi ada ketundukan dan kepatuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apabila ada orang yang menjadikan akal sebagai landasan atau pokok yang diikuti, maka akal siapa yang harus kita jadikan sebagai sandaran, sebagai hukum, sebagai contoh? Akal kamu. Kalau kemudian firman dan sabda, harus ada syarat, sahihnya syarat, syarat sahihnya firman itu, syarat sahihnya sabda itu sesuai dengan akal dulu. Akal siapa yang jadikan patokan? Akal kamu? Akal Anda? Akal kita? Hah? No. Pertanyaan besar. Kalau Anda ingin menuhankan akal, punya siapa nih yang paling kita kedepankan? Siapa yang paling jago? Orang-orang yang jenius, berapa sih standarnya kalau jenius? 120-an ke atas ya? Atau, hah? IQ-nya berapa sih? 120 ke atas kayaknya. Oh, saya lupa. Yang jelas, kalau 120 ke bawah itu pintar. Di bawah 100 itu standar. 120 ke atas itu jenius. 140. 100 di atas 140. Oh, sorry. Berarti kalau 140 ke bawah itu pintar aja ya. 140 yang abqari bahasa Arabnya, abqari, jenius. Bisa jenius, bisa Logitech ya. Itu merek ya. Yang jenius. Siapa? Paling tinggi siapa sih? Di dunia ini siapa? Einstein? Paling tinggi siapa? Coba cek Google sebentar. Isaac Newton, penemu lampu. Isaac Newton penemu lampu bukan? Gravitasi. Thomas apa Edison? Isaac Newton apa? Penemu apa dia? Isaac Newton listrik? Bukan. Harusnya keywordnya harusnya Isaac Newton penemu apa gitu. Coba antum ketik. Oh ya lampu Thomas apa Edison ya? Duh lupa saya. Penemu Newton. Iya, gravitasi, iya. 190. 190. Oh, luar biasa. Terus akal dia nih yang kita jadikan patokan. Beriman aja enggak dia? Kalau misalnya syarat sahihnya firman Allah, syarat sahihnya sabda Nabi Muhammad, akal dulu, akal siapa yang jadi patokan? Isaac Newton. Yang disebutkan itu IQ-nya 190. Orang di atas 140 aja udah jenius. Ini 190, bapaknya jenius. Dia beriman aja enggak gimana? Ya. Maka kita yang punya IQ 120 ke bawah, sadar-sadar dirilah. Ya. Ada enggak orang Indonesia 10 besar orang paling tinggi IQ-nya ada enggak orang Indonesia? Coba cek. Top 10 IQ tertinggi. Coba ketik kayak gitu. Jangan nanya Mbah Google terus dari tadi kita. Coba Bit, ada enggak orang Indonesia Bit? Bidi Habibie. Nomor berapa dia? Masuk ya B.J. Habibie. Ya. Toko dunia mah. Nomor 4. Nomor 4. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan beliau, apakah kemudian akalnya Pak B.J. Habibie yang jadi patokan sahihnya firman dan sabda? Hah? Subhanallah. Dulu ya. Saya dapat cerita juga dari teman-teman senior. Ketika beliau datang gitu di Madinah, beliau kumpulkan. Ya mungkin generasinya para dokter yang sekarang. Ini ada Ustaz Arifin Badri, Ustaz Nur Ehsan, ada Ustaz Asri, ada Ustaz Muhammad Samjan. Iya, ya, mereka lah. Dokter-dokter itu. Mereka yang menemui Ustaz Ali Misri, sorry. Mohon maaf Ustaz Ali Misri. Saya lupa, saya malah ingat binnya antum. Beliau menasehati untuk kemudian tekun belajar agama, betul-betul serius dalam nuntut ilmu. Dan beliau menyesal nuntut ilmu agamanya telat. Bayangin itu. Anda bisa cross-check kepada para dokter itu. Saya cuma dapat cerita dari mereka. Dengan kecerdasan beliau setinggi itu, nomor 4 dunia B.J. Habibie. Orang paling tinggi IQ-nya. Ya. Apa yang beliau perintahkan atau nasihatkan kepada mahasiswa Madinah kala itu? Tekunlah belajar. Beruntungnya kalian belajar agama di masa yang sangat muda. Saya terlambat, kata beliau. Akal siapa? Artinya itu nomor 4, oh, paling pas tuh, nomor 4 dunia, muslim pula. Enggak. Ya. Allah Nabi bisa pahami kondisi kita, level kita, posisi kita. Kita ini adalah pengikut. Tugas kita ikut. Allah Nabi bisa ini rekap tapi kayaknya enggak cukup nih. Enggak apa-apalah. Terus. Kemudian halaman 190. Ahlul haq Ahlul haq tidak mencela jenis dalil-dalil akal. Ingat, ini penting. Atau dalil yang diketahui oleh akal akan kesahihannya. Mereka hanyalah mencela dalil akal yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menggunakan dalil akli. Ulun sering contohkan dengan misalnya kitab Minhajul Muslim. Dalam setiap bahasan beliau, Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, dalam setiap bahasannya, bab ini atau judul apa gitu ya, kemudian dalil dari dalilun naql, kata beliau, dalil secara naklnya, pemindahannya, maksudnya firman dan sabda, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, kemudian dalil yang kedua, dalilul akal, dalil secara akalnya, mesti semua bab, cek aja Minhajul Muslim, khususnya dalam bab akidah, adab dan akhlak, ibadah enggak, setelah saya ibadah enggak. Mesti dalam setiap babnya beliau sebutkan dalil itu. Artinya para ulama menggunakan akal, tapi dia di level berikutnya setelah firman dan sabda. Dalil secara akal menguatkan itu. Oh iya ya. Kayak kemarin, Anda nonton potongan doang. Potongan orang di searchingnya Instagram ya, potongan doang. Belum lihat fullnya sih. Bagaimana di antara sebab masuk Islamnya Dedi itu dari nutrisi, karena dia bodybuilder ya. Dia tidak minum minuman keras karena tak taunya kadar gulanya sangat tinggi. Bayangin, hidayahnya tuh dari situ. Kenapa? Karena Islam melarang dan dari situ dia kemudian bocok selaras ini dengan syariat. Ya. Ada ketundukan, ada kepatuhan. Akal yang kita miliki itu bukan berarti kemudian kita abaikan, no. Ia membenarkan syariat. Para ulama menggunakan dalil akal. Apalagi misalnya ketika membantah orang-orang aklani, para penyembah akal. Ya pakai akal. Syekh Utsaimin misalnya, di syarah usul iman. Dalil firman, dalil sabda, dalil firman, dalil sabda, dalil indrawi, dalil akal. Lihat aja. Disebutkan itu. Tapi derajatnya atau urutannya bukan nomor satu. Karena ia pasti selaras, ia membenarkan, bukan syarat. Di antara perkara yang menyelisih ini, yang enggak benar itu adalah dalil akal, tapi kemudian menyelisih firman dan sabda. Di antara perkara yang menyelisih ini, ialah penggunaan akal yang melampaui batas dalam memikirkan perkara-perkara gaib. Enggak akan mampu kita, lawong dia gaib. Gimana Anda bisa mencernanya? Dia gaib, tidak bisa Anda indra. Seperti memikirkan sifat-sifat Allah, enggak. Azab dan nikmat kubur, enggak. Dia gaib. Dan selainnya dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda berusaha memikirkannya, masuk lebih dalam-dalam, gila Anda. Kenapa? Karena petunjuk tentangnya enggak ada. Bagaimana akan Anda imani petunjuk tentangnya enggak ada? Artinya bagaimana Anda akan mengimani sebelum Anda dapatkan bukti dulu? Ya enggak ada gimana. Maka kita hanya mengimani. Bagaimananya? Wallahu alam. Pasti ada hikmah kenapa Allah kemudian tidak perlihatkan. Allah tidak menyebutkan detailnya di firman Nabi Muhammad di sabda. Enggak. Ada hikmahnya. Semua kita kalau bisa lihat jin, waduh. Gimana itu? Karena hukum asal penciptaan mereka buruk, jelek, mengerikan. Enggak ada yang berani keluar rumah mungkin. Di rumah mungkin ada jinnya. Kesana kemari begini aja. Aduh, kue kesana mana. Kenapa? Karena bisa lihat. Kalau mereka menjelma dari jadi sesuatu yang indah, itu di antara kekuatan mereka, mereka bisa berubah wujud, enggak ada masalah. Ini kalau bentuk aslinya gimana? Itu baru alam jin. Kalau kemudian kita mendengar azab kubur gimana? Waduh. Ada orang yang meninggal di antara kita, enggak ada yang berani ngantar ke kuburan. Kenapa? Ngeri. Kenapa? Kita dengar ada orang diazab. Di sini menjerit, sana menjerit, jeritannya luar biasa mengerikan. Akhirnya bergeletakan orang-orang mati di depan rumah masing-masing. Enggak ada yang berani ngantar ke kuburan. Atau na'udzubillah, keluarga dia di antara yang dapat azab. Gimana mengerikannya? Enggak usah ke kuburan deh, kita kubur depan rumah aja. Kubur, tanam, selesai, dia kena azab. Mah, rumah Anda sendiri horor. Ada hikmah. Kenapa kita tidak mendengar perkara gaib? Kenapa kita tidak melihat perkara gaib? Itu baru contoh ringan. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Islam bukan melecehkan, Islam bukan mengenyampingkan. No. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa poin berikut ini. Perhatikan. Pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Orang gila gak akan paham. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 43, وَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Perintahnya, larangannya, lebih tepatnya ini larangan sih ya. Ya, ancaman. Itu adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Wah, ada ancamannya. Udah, kita tinggalkan. Kita hindari, kita tinggalkan. Ada ancaman perbuatan ini kalau kita lakukan. Yang berakal, yang faham. Sebaliknya, ketika dijanjikan janji-janji pahala A, B, C, dan D, yang berakal, yang faham. Oh, janji ya? Waduh. Allah kalau sudah janji, gak akan ikan janji. Hah, saya lakukan. Kenapa? Karena Allah berjanji ngasih. Siapa yang paham? Yang berakal. Akal di sini ya, saya nunjuk otak lebih mudah aja. Gak mungkin juga saya begini kan? Begini ya. Wallahu a'lam bissawab. Kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah. Yang enggak berakal, yang enggak dapat. Yang gila, enggak dapat beban kewajiban. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki menerima taklif. Di antara yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Anil na'imi hatta yasaykir, wa anil sabihi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqila. Dalam riwayat lain, hatta yafiqa. Pena, catatan pahala dan dosa, diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan orang. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika tidur bersalah, enggak ditulis sebagai dosa. Bangun bersalah, baru ditulis sebagai dosa. Anak kecil sampai dia mimpi basah atau balik. Masih kecil dia tidak berdosa. Tapi kadang-kadang masih kecil tapi kemudian mungkin nakal. Kecil tapi belum balik tapi kemudian na'udzubillah menzalimi orang. Ya hukum dunia dia dapat dong. Tapi untuk Allah, no. Dia belum balik. Betul banyak anak kecil kan nakal ya. Kadang mungkin menzalimi teman-temannya ya. Nendanglah, mukullah, apalah. Kecil. Kenakalan anak kecil. Jika sampai kemudian menzalimi levelnya parah, ya hukum berlaku dong untuk dia. Walaupun dia, yakni belum balik. Tapi tentunya tidak seberat orang sudah dewasa. Tapi catatan di sisi Allah, no. Anak kecil sampai dia bermimpi atau mimpi basah balik. dan orang gila sampai dia berakal atau kembali sadar. Ketika gila dia melakukan apapun yang enggak dihitung, oh dia gila kok. Sampai kemudian dia berakal. Ketiga, di antara yakni dalil bagaimana isyarat Islam memberikan nilai yang urgensi yang sangat tinggi kepada akal manusia. Allah Ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Yang tadi tuh. Yang di surah Al-Mulk ayat 10 tuh. Wa qawlu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah menyebutkan kan dalam bentuk atau konteks celaan kan. Mereka mengatakan, jika saja kami dulu di dunia beramal menggunakan akal kami, ini saya kami tidak akan kemudian diazab neraka dengan api yang sangat menyala-nyala. Telat. Kenapa? Kamu enggak gunakan akalmu. Kamu tercela. Nah, begitu pentingnya akal dalam syariat Islam. Sampai yang tidak menggunakannya tercela. Empat. Penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir oleh dalam Al-Quran. Seperti tadabbur, perenungan, tafakkur, memikirkan, ta'akul, menggunakan akal, dan yang lainnya. Maka kalimat seperti la'allakum tatafakkarun, yang artinya mudah-mudahan kamu berfikir. Atau afala ta'kilun, yang artinya apakah kamu tidak berakal. Atau afala yatadabbarun al-Quran, yang artinya adalah apakah mereka tidak mentadaburi atau merenungi kandungan Al-Quran. Disebutkan begitu banyak proses anjuran berfikir dalam Al-Quran. Di antara bukti bahwasanya Islam memberikan nilai dan urgensi yang luar biasa, penting akal ini. Sampai disuruh kita menggunakannya. Tapi bukan untuk melawan Al-Quran dan juga sabda. Bahkan Allah Ta'ala memuji ulul albab, orang-orang yang berakal atau berfikir. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri, duduk, berbaring. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau mau mikir, adanya pencipta, adanya Allah, agungnya Allah, kalau mau mikir loh ya, bergantinya malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, atau dalam diri kita ini begitu banyak keagungan Allah, bukti keberadaan Allah, kalau mau mikir. Yaitu orang, siapa mereka orang-orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kan mau tidur kita berbaring, kita zikir, kita ingat Allah, kita baca ayat, udah rebahan itu. Subhanallah. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Makanya tuh teman-teman para pencinta alam tuh bagus. Asal jangan sampai proses perjalanan mencintai alamnya atau ketika sudah sampai tujuannya banyak maksiat. No. Ketika sampai puncak, lihat bagaimana keagungan Allah dalam ciptaannya. Anda baru di atas satu puncak gunung. Anda merasa kewibawaan, kesombongan muncul. Anda baru di atas puncak gunung. Cuman salah satu gunung. Dan bukan yang tertinggi juga di Indonesia. Kecuali Anda sudah sampai Jayawijaya. Belum juga yang tertinggi di dunia. Anda belum sampai pegunungan Everest misalnya. Sudah merasa sombong, sudah merasa ada kesombongan, ramah di atas. Bagaimana Allah yang menciptakan semuanya? Tadabbur. Wallahu a'lam bissawab. Kita mau camping nanti. Bukan naik gunung kan? Nah, naik gunung kan enggak ikut. Boro-boro. Harus bawa tabung oksigen tuh. Ulul albab, orang-orang yang berakal dan berpikir. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan tauhid. Semua yang disembah selain Allah yang ridha untuk disembah. Mereka adalah orang-orang yang memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Itulah orang berakal. Pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang mengesakan Allah tidak berbuat syirik, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, itu orang yang berakal. Ya. Selama Anda mengesakan Allah tidak berbuat syirik, selama Anda taat perintah Allah meninggalkan larangannya, taat perintah Nabi Muhammad meninggalkan larangannya, mengamalkan isi Al-Quran, Anda orang berakal. Masa bodoh dengan orang yang kemudian selalu nyinyirin orang-orang yang taat beragama dengan macam-macam, dengan nama-nama binatang. Terkadang binatang memiliki sifat kebodohan, gak ada masalah. Karena hakikatnya yang bodoh dia yang tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 17:18, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ ulul albab. Dalam surah Az-Zumar 17:18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mengesakan Allah bertauhid, mereka pantas mendapat berita gembira. Untuk yang bertauhid. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Siapa? Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, tunduk patuh taat dan taslim. Enggak pakai jo, taslim aja. Berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang tunduk, yang patuh, yang taslim. Wallahu a'lam bishawab. Rekap 3 pengajiannya. Berikut bahasan yang baru di 10 menit terakhir. Imam Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala berkata, wafat tahun 489. Ketahuilah bahwa mazhab Ahlus Sunnah mengatakan bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seorang yang tidak melarang dan tidak melarang sesuatu darinya. Serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya wahyu tidak datang kepada kita, maka tidak ada suatu kewajiban agama pun bagi seorang yang tidak ada pula yang namanya pahala dan dosa. Dan tidak ada pula yang namanya pahala dan dosa. Kalau bukan syariat. Kalau bukan karena syariat, kalau bukan karena wahyu yang turun kepada kita, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada kewajiban ini, tidak ada kewajiban itu, perintah ini, perintah itu. Kenapa? Karena akal tidak bisa melakukan itu semua. Mewajibkan sesuatu, melarang dari sesuatu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, akal gak bisa, akal gak punya itu. Syariat yang menentukan. Ini boleh, itu enggak. Ini haram, itu haram. Ya. Kalau bukan karena syariat, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Kalau bukan karena syariat, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Karena semuanya memang dari syariat. Akal enggak bisa menentukan itu. Ya tadi kita contohkan. Syariat yang dibuat-buat saja, mesti nyontoh dengan syariat yang ada kan. Karena kita gak bisa bikin dari baru, awal murni dari baru, kami menciptakan ibadah A. Enggak, Anda niru. Anda pasti mencontoh. Entah dari syariat Islam yang ada, atau syariat agama yang lain. Lebih parah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, secara singkat. Secara ringkas pandangan Ahlus Sunnah tentang fungsi dan penggunaan akal, diantaranya sebagai berikut. Ini khulasah ya. Satu. Syariat didahulukan atas akal, karena syariat itu maksum, Sedang akal tidak maksum. Syariat mesti benar. Akal kadang error. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Syariat yang menyebutkan detail itu. Kenapa kemudian syariat Islam syariat yang sempurna? Bab buang air aja disebutkan detail kok. Gimana? Ya. Apalagi kemudian masuk pada bab-bab yang lebih dalam. Dan itu mungkin dalam masih bab air. Masuk dalam perkara lebih dalam. Atau bab wudu, perkara lebih dalam. Nggak kepikir akal itu. Kalau bukan syariat yang mendetailnya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Apalagi perkara akidah. Ibadah aja detail. Muamalah aja detail. Apalagi akidah. Tiga. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Lawang akal Allah yang bikin. Akal Allah yang ciptakan, syariat Allah yang bikin. Mesti selaras. Empat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Mesti seperti itu. Karena harusnya akal itu selaras dengan syariat. Mulai dia bertentangan, akalnya yang rusak berarti. Lima, penentuan hukum-hukum tafsiriyah terperinci seperti wajib, haram, dan seterusnya adalah hak yang mutlak atau prerogatif syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki hak untuk membikin, menentukan, bukan akal. Apalagi kemudian akal jadi syarat pembenaran firman dan sabda. No. Enam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. Betul. Contoh doa ya tadi. Contoh tata cara doa tadi yang sering kita sebutkan, bit itu. Walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan yang buruk. Betul. Tapi bukan ini kemudian landasan. Akal itu bisa kok menentukan baik dan yang buruk. Betul. Tapi bikin syariat nggak bakal bisa. Secara lahiriah kita diciptakan dengan akal. Kita bisa memahami, kita bisa mengenal mana baik, mana buruk. Akal sehat berbicara. Tapi untuk menentukan syariat, enggak akan bisa. Sebelum datangnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tujuh. Balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat, bukan akal yang nentuin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah berfirman, kami tidak akan mengazab hingga kami mengutus seorang rasul. Sampai dulu kepadanya firman, sampai dulu kepadanya sabda, sampai dulu kepadanya perintah dan larangan, melanggar dia, perintah kemudian ditinggalkan, larangan kemudian diterobos, baru ancaman berlaku. Ya. Atau kemudian perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan, pahala untuk dia. Gitu. Datang syariat dulu, datang utusan dulu, dan telah datang kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 8. Janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat, bukan perkataan siapapun. Gimana dengan Nabi Muhammad? Nah, itu syariat. Ketika beliau menjanjikan surga untuk individu tertentu, syariat. Sahabat fulan, ketentuan syariat. Nabi Muhammad sabda beliau syariat. Janji beliau adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapapun di antara kita, sesoleh apapun dia, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya fulan pasti surga, untuk yang bejat fulan pasti neraka. No. Sebelum datangnya syariat. Karena yang menentukan yakni surga dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya berharap ada perintahnya kita lakukan, ada larangannya kita tinggalkan, mengharap dengannya rahmat Allah dan dengannya kita mendapatkan surga Allah. Kayak gitu. Menentukan? No. Sesoleh apapun seorang, Anda tidak bisa katakan dia pasti surga. Kita enggak tahu akhir hayatnya. Sebejat apapun seorang sekarang, tidak bisa kita katakan mesti neraka nih orang. Kita enggak tahu akhir hayatnya kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali dengan firman dan sabda. Jelasnya surga untuk semua para sahabat. Jelasnya surga untuk individu sahabat melalui sabda Nabi Muhammad. Jelasnya neraka seperti untuk Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil di surah Al-Lahab. Jelasnya neraka untuk istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Firman. Di luar itu tidak bisa. Apalagi sampai mengkapling surga. Mengkapling surga. No, no, no. Wallahualam bissawab. 9. Tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Ta'ala yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan tentang dirinya, fa'alul lima yuri. Artinya kita tidak bisa ngatur-ngatur. Harusnya Allah kayak gini. Harusnya Allah jangan perintahkan ini. Harusnya Allah jangan larang itu. Harusnya Nabi Muhammad jangan perintahkan ini. Harusnya Nabi Muhammad tidak boleh larang itu. Enggak. Yang menentukan itu syariat Allah. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah. Bukan sebaliknya. Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa yang dikehendakinya dengan syariatnya. Dan syarat itu dengan perintah dan larangannya mesti untuk kemaslahatan kita kok. Berat memang sebagian diantaranya, bahkan mungkin rata-ratanya berat. Tapi untuk kemaslahatan kita kok. Atau kemudian sebaliknya maksiat, banyak kenikmatan, nikmat, ringan, asik, seru. Tapi ada keburukan di baliknya. Syariat untuk kemaslahatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, dari sini dapat kita katakan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Dari sini kita dapatkan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal dapat dijadikan dalil jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak bertentangan dengan keduanya. Jika ia bertentangan dengan keduanya, maka ia dianggap bertentangan dengan sumber dan dasarnya. Keruntuhan pondasi berarti juga keruntuhan bangunan yang ada di atasnya. Sehingga akal tidak lagi menjadi hujjah, argumen atau alasan, namun berubah menjadi dalil yang batil. Jadi selama dia bersesuai dengan firman dan sabda, tidak bertentangan dengan keduanya atau salah satunya, maka penggunaan akal dibolehkan. Ya, ia dalil, ia alasan, ia argumen, penguat. Kalau pondasinya bagus, bangunannya bagus. Kalau pondasinya buruk, ia bertentangan dengan firman, ia bertentangan dengan sabda, ia bertentangan dengan dua-duanya. Pondasinya buruk. Batil argumennya, batil kemudian alasannya, bangunannya gak bisa dibangun bahkan. Atau ketika dibangun, runtuh. Lawang pondasinya buruk. Kenapa? Karena sudah salah dari awal. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan ikhlaf, ulun mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah bab yang kelima. Prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah dan di poin keempat berkaitan dengan yakni akal. Bagaimana seharusnya kita memposisikan akal atau lebih tepatnya beliau sebutkan di sini menerima wahyu sepenuhnya, mempergunakan akal sesuai fungsinya serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang gaib yang akal tidak bisa menalarnya. Wallahu ada pertanyaan di YouTube? Enggak ada. Sini ada dua sih. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memulai untuk mempelajari ilmu agama dan bagaimana ikhlas dalam mempelajari ilmu agama? Kalau siapapun di antara kita ingin memulai, ingin mempelajari ilmu agama, mulailah dengan perkara akidah. Apa itu? Rukun iman. Nanti dalam bahasan akidah, ada yang harus Anda fokuskan lebih dalam. Khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bab tauhid yang lebih mendalam. Agar Anda kemudian mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Ya. Baru kemudian di saat yang sama Anda belajar bagaimana supaya ibadah Anda benar. Disitulah kemudian fikih berbicara. Dan di antara semua ibadah yang paling zahir yang bisa kita lakukan, rukun Islam itu setelah dua kalimat syahadat, salat. Akhirnya Anda harus belajar bab air, bab wudu, bab mandi, bab bersuci, ya, bab air, bab wudu, bab mandi, bab bersuci, istinja dan lain sebagainya, hingga kemudian sholat Anda benar. Baru kemudian yang lain akan ngikut. Ya. Jadi saya ulang. Kalau misalnya cara memulai untuk mempelajari ilmu agama, pelajari pertama kali perkara akidah. Kalau sudah disebutkan akidah berarti rukun iman. Sudah secara umum Anda pelajari, maka ada fokus pertama kali di antara semua rukun iman yang 6, iman kepada Allah. Apa itu? Ada bab tauhid di sana, lebih mengerucut. Bagaimana Anda supaya tahu, bagaimana Anda tahu supaya kita ini semuanya hanya mempersembahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik. Tauhid. Kemudian ketika kita ingin menyembah Allah sesuai dengan perintahnya, maka kemudian kita belajar bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala semestinya. Bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Sebab ibadahnya benar. Sebab ibadahnya benar. Kemudian jenis, kemudian jumlah, cara, waktu, tempat. Makanya kemudian kita belajar. Dan kalau sudah berkaitan dengan ibadah yang paling zahir yang bisa kita lakukan, di antara semua total rukun iman setelah syahadatain sudah, sholat. Fokuslah dengan perkara sholat. Maka sebelum kemudian Anda belajar tentang sholat dengan semua ketentuan yang tadi, sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktu dan tempatnya, Anda harus memiliki ilmu bab pondasi sebelum sholat itu ditegakkan. Sebelum Anda mempelajari semua zikir, gerakan, doa, tar dulu. Anda harus dalam keadaan suci. Andanya suci, tempat ibadahnya suci. Maka ada bahasan pondasi yang harus Anda pelajari dulu, bab air. Air yang bagaimana, air yang apa yang suci dan mensucikan. Bab wudu. Bab mandi. Karena seorang bisa berhadas kecil atau besar. Lebih tepatnya besar. Kemudian bab yani bersuci dari yani hadas kecil, istinja, bagaimana seharusnya, ya. Kemudian kalau misal karena semuanya berhubungan dengan air, gimana kalau air nggak ada, bab tayamum, hingga kemudian sholat Anda benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Untuk penanya ini saya akan kasih bonus ya. Untuk penanya ini saya akan kasih bonus buku atau kitab sifat sholat Nabi. Mantap. Kalau misalnya saya masih ada stok syarah rukun iman, saya akan kasih juga. Mantap. Kalau saya masih ada stok kitab tauhid, saya juga akan kasih. Mantap. Dari mana ini penanya saya nggak tahu nih, tapi sudah saya catat. Ini ada masukan, assalamualaikum Ustaz, ada masukan berkaitan dengan kitab Mafatihul Ilm yang direkomendasikan Syekh Saleh Fauzan, layak untuk kita bahas. Siap, terima kasih. Insyaallah. Kita juga masih memikirkan tingkatan selanjutnya setelah Qawaidul Arba. Jadi kan usul salasah selesai, Qawaidul Arba selesai. Ya harusnya Kasfus Syubhat, tapi baca, oh berat. Iya, tapi harus disampaikan ya. Insyaallah, barakallahu fiikum. Terima kasih nasihatnya. Ustaz, kenapa jika syekh dari Arab yang berdakwah itu rasanya gimana gitu? Tenang, maksudnya rasanya. Apakah orang Arab banyak dilebihkan sama Allah Ta'ala? Apakah ini saya salah merasakannya? Siap. Gini ya, mau siapapun yang menyampaikan, ketika memang yang disampaikan itu sesuai pemahaman yang benar, nyaman kok. Mau Arab, mau non-Arab, sama. Harusnya menenangkan. Karena yang disampaikan kebenaran. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda bertanya, apakah kemudian orang Arab memiliki kelebihan? Pasti. Itu sudah dalam sabda Nabi Muhammad. Ras Arab itu paling utama di muka bumi ini. Ya. Ras Arab itu paling utama. Apalagi sudahlah Arab, kemudian dia Ahlul Bait. Aduh, lebih tinggi lagi. Ya. Tapi apakah kemudian karena ras saja, kemudian yang non-Arab tidak memiliki keutamaan? No. Yang paling bertakwalah. Yang kemudian paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ras tadi itu secara umum, tapi secara individu nggak bisa. Setiap orang Arab pasti lebih utama dibandingkan non-Arab. Nggak bisa kayak gitu. Ras, oke. Tapi secara individu, siapa yang paling bertakwalah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi, yakni bukan bisa jadi, selama seorang itu menyampaikan firman dan sabda, dan kemudian amanah ilmunya dia betul-betul merujuk pada pemahaman yang benar, mesti nyaman. Mau Arab atau non-Arab. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berkaitan dengan keutamaan ras, iya, itu sabda. Gak perlu Anda bentur-benturkan berkaitan dengan ras. Wah, ini ras itu ada berapa sih? Macam-macam ya. Ada, iya. Gak perlu Anda benturkan ras ini juga baik, enggak. Sabda Nabi Muhammad mesti benar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu secara umum. Tapi berkaitan dengan individu yang enggak bisa. Imam para ashabul para imam yakni ahli hadis ya, para ulama hadis misalnya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, enggak ada yang Arab. Enggak ada yang Arab. Bukhari, Imam Bukhari dari Bukhara, pecahannya Rusia. Ya. Imam Muslim dari Nisabur. Abu Dawud dari Sijistan. Pakistan sana-sana dikit lah. Tirmidzi dari Turmuz. Nasai dari Nasa, dekat Rusia juga. Apalagi Ibnu Majah, asli Rusia sekarang Ibnu Majah itu. Dari Elbrus, Imam Ibnu Majah itu. Nggak ada yang Arab. Semua Imam Al-Hadid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya. Barakallahu fikum. Imam Syafi'i, wah itu Arab. Bahkan Imam Syafi'i itu Quraisy, kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah di antara rutan marganya itu Al-Hashimi dia. Iya, iya. Bukan cuma Arab, jadi luar biasa ini core-nya Imam Syafi'i. Bismillah. Bagaimana menyadarkan orang terdekat bahwa tidak boleh mendatangi dan percaya kepada peramal atau dukun? Karena beliau menganggap bahwa orang itu bukan dukun, seperti melihat garis tangan kemudian bisa menentukan rezekinya bagus di saat berdagang. Mohon nasihatnya Ustaz. Siap. Tugas Anda hanya menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang larangan untuk mendatangi dukun, paranormal, orang pintar. Ya, mendatangi saja dilarang, apalagi na'udzubillah sampai bertanya sesuatu dan membenarkan jawabannya. Dan ancamannya itu telah berarti mengkufuri Nabi Muhammad. Bayangin. Sampaikan itu. Anda bisa keluar dari Islam Anda ancaman itu. Ketika Anda mempercayai dukun dan paranormal. Ini akidah. Ini prinsip sekali untuk seorang muslim. Mau tampilannya bagaimanapun terserah. Mau kotor, mau bersih, mau lusuh, mau necis, mau pakai belangkon, mau pakai surban, mengaku mengetahui perkara gaib, dukun. Bagaimanapun tampilannya, dukun. Dan kita terlarang untuk mendatanginya, apalagi bertanya kepadanya tentang sesuatu, gak mesti datang ya, mungkin pakai WhatsApp. Dukun zaman sekarang, WhatsAppan juga dia. Apalagi sampai membenarkan, yakni perkataannya. Seakan-akan dia, yakni, maka dia telah mengkufri Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ata'arrafan au kahinan fasa'alau an syai'in lam yukbal atau lam yukbal minhu salah arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang sok tahu, paranormal, orang pintar, au kahinan atau dukun, fasa'alau an syai'in, bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima darinya salatnya 40 hari. Jadi yang lain, man ata'arrafan au kahinan fasa'alu an syai'in fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi paranormal, dukun, orang pintar dan yang semisalnya yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan jawabannya, maka dia telah mengkufuri, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya, sampaikan saja. Wallahu alam bisawab. Sisanya doakan. Anda hanya menyampaikan faham dia, sisanya doakan. Wallahu alam bisawab. Jadi sok-sokan baca garis tangan, risiko kamu begini, risiko kamu begitu. Pak dukun, Anda matinya kapan? Enggak tahu dia. Aduh, atau Pak dukun belakang, di belakang Anda itu apa? Apa ya? Yang di belakang aja dia enggak masih noleh. Apa ya? Sok-sokan baca yang di depan, yang di belakang dia aja noleh. Tapi enggak usah datang ke dukun ya. Wallah alam bisa. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Serang, masya Allah, jauh nih. Ada Ustadz Fitian Amali di Serang, kakak kelas saya. Barakallahu fiikum. Sama Ustaz Ubaidillah barakallahu fikum di Serang ya. Guru bahasa Arab saya itu Ustaz Ubaidillah Mas Hadi. Bagaimana sikap kita dan jiat-jiat, wah ini salah ketik nih, maksudnya kiat-kiat ya. Bagaimana sikap kita dan kiat-kiat menghadapi orang-orang yang menyatakan bahwa kita mengikuti aliran sesat ketika kita sedang menegakkan atau melaksanakan syariat? Sikap, maka sikap kita abaikan. Ya. Itu sikap plus juga kiat sekaligus. Abaikan. Qulil haqqa wamshi. Katakan kebenaran dan berlalulah. Katakan kebenaran dan berjalanlah. Sama kayak pertanyaan sebelumnya. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Anda tahu akan makna firman Allah dengan detail. Anda tahu akan makna sabda Nabi Muhammad dengan detail. Sampaikan. Ya. Karena itulah persyaratannya. Anda memahami dalil tersebut, maka sampaikan. Faham orang yang Anda sampaikan kepadanya nasihat tersebut, tugas selesai. Dia mendengar, alhamdulillah, enggak ada masalah. Apalagi cuman kemudian hanya mengatakan kita ikut aliran sesat. Santai, kita belum dilempari batu, belum dilempari kotoran, belum yang kayak Nabi Muhammad, ringan. Abaikan aja. Katakan kebenaran dan berlalulah. Itu sikap dan itu juga kiat. Ketemu sama orang yang jahil, qalu salama. Assalamualaikum. Sampaikan aja udah. Jadi refreshingnya, enggak memberatkan diri. Dari antum ada enggak? Itu pertanyaan di YouTube. Oh, ntar. Berarti ini harus tanya nomor teleponnya ya. Afan Ustaz, berikan rekomendasi buku akidah buat awam yang baru hijrah. Buku akidah untuk awam yang baru hijrah, intisari akidah. Ini juga nih, ini penanya ini kita kasih buku itu nih. Intisari akidah. Itu kita hampir selesai membahasnya ya. Anda mungkin nanti kita akan kasih buku itu, habis itu Anda ikut kajian. Karena kita hampir selesai. Ya, dibahas di dalamnya total 13 pembahasan. Rukun iman paling pertama. Kemudian memaknai iman bagaimana. Kemudian bagaimana menyikapi sebagian kaum muslimin para pelaku dosa besar. Sikap terhadap pemerintah. Larangan berontak pada pemerintah. Prinsip semua nih, akidah semua nih. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap ahlul bait, kepada para wali dengan karomahnya, bagaimana memakai atau menggunakan dalil, ada al-wala wal-bara, kepada siapa kita cinta dan loyal, dari siapa kemudian kita berlepas diri dan memusuhi al-wala wal-bara. Kemudian al-wa'du wal-wa'i, bagaimana kemudian kita memahami dalil firman dan sabda tentang janji dan ancaman. Apalagi, Bit? Ada 10 nih. Total ada 13 deh, saya lupa. Ada nasihat ya, cara berdakwah. Nasihat salafus soleh tentang kebid'ahan. Satu lagi apa ya? Ada 13 pokoknya. Dan itu prinsip. Anda fahami itu, insya Allah Anda akan bagus sikapnya. Anda punya sikap yang bagus, punya pondasi yang bagus, hingga melahirkan sikap yang bagus. Wallahualam, barakallahu fikum. Nanti tanya nomornya, Bit ya. Ini juga kita hadiahi ekstra. Selain kitab Mulia Dengan Mana Salaf, kita kasih ekstra ya. Hadiah, bagus. Terakhir, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jazakallah khairan untuk bukunya. Oh, ini berarti orang sudah dapat buku nih. Nanti kita kasih buku yang lain. Anda kalau sudah dapat Mulia Dengan Mana Salaf, kita kasih mushaf deh. Mushaf juga sudah punya, kita kasih yang lain. Yang lain juga punya, Anda toko buku. Apakah bisa dianggap guru juga mengikuti kajian? Apakah bisa dianggap guru juga mengikuti kajian rutin secara online? Guru. Ya. Wallahualam bishawab. Sama ya. Untuk konteks zaman kita sekarang ya. Apalagi tentunya karena sebab pandemi, Anda sedang berguru dengan shifu. Anda sedang berguru. Tapi tentunya ketika pandemi selesai, ya harusnya face to face, duduk di majelis. Karena tentunya ada keutamaan yang lebih yang tidak kita dapatkan ketika kita kajian seperti ini, kajian di masjid dan musalla. Wallahualam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sadarin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.